everybody. I want to song the blues. I'm coming the blues. The blues, the blues. The English, the Indonesian, the Sundanese, the blues, the blues. Mang Sobari, Mang Sobari, Mang Sobari, Mang Sobari, salakina ibu neni. Mereka berdua geningan man. Mereka berdua pasangan yang sejoli. Keduanya tidak disetujui sama orang-orang tuanya. Mang Sobari bersama ibu neni kawin lari. Oh, nggak tahu kemana kemana kemana. Semoga Mang Sobari dan Bunani selamat sampai tujuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wak wak wak. Apa itu boleh? Wak wak wak wak wak wak wak wak wak. Suara gitu boleh? Benar, Bab. Diceritakan Mang Sobari dan ibu neni ada di Jakarta. Nggak tahu apa yang dikerjakan. Diamnya di setopan. Dan ternyata Pak Sobari dan ibu neni nyari duit darinya. Amin. Cek cek cek cek. Cek cek cek cek. Cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek. Pang pang pang tung pang tung bang. Limbu, limbu bang, tuh ini bang, dalam, dalam. Tutut, sangat takrif sekali. Ibu neni dan Bu Sobari kecelakaan. Katabrak becak mangga ujan. Padahal becak mau berhargaan. Cenani ngajeri Pak Sobari ngajolowo. Aduh nyeri. Orang tutup, tutup cari tanah ibu Sobari dan ibu neni. Dikarenakan ibu neni dan bapak Sobari keduanya masuk rumah. Oh iya, rumah sakit. Sakitnya parah. wa ilaihi rajiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.